بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتنا عزكم الله kita telah menyelesaikan pembahasan tentang masalah hadis kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perkara yang baik adalah shadaqah. Dengan diperinci oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, perkara kebaikan dalam bentuk tindakan, juga perkara kebaikan dalam bentuk ucapan. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, bab yang ke-118. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الخروج إلى المبقلة باب keluar ke kebun sayur. Mabqalah itu ladang, ladang yang ditanami sayur mayur. وحمل الشيء على آتقه, dan memikul sesuatu di atas pundaknya. Ila ahlihi, untuk dibawa ke istrinya, ke keluarganya. Bizzabil, menggunakan zabil. Zabil itu ialah keranjang yang terbuat dari daun-daun kurma, daun pohon kurma. Keranjang lah. Nah, ini babnya. Yakni asar yang dibawakan nanti di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita kebolehan untuk keluar ke ladang-ladang sayur mayur. Bekerja di ladang, bekerja di sawah, sebagai seorang petani, sebagai seorang cocok tanam, kemudian memikulnya sendiri, hasil tanamannya, dibawa keluarganya, dipikul dengan keranjang atau semisalnya, itu tindakan yang diperbolehkan. Bahkan dikerjakan oleh para sahabat yang mulia, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah. قال حدثنا إسحاق ابن مخلد Nama aslinya Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Makhlad. Bapaknya namanya Ibrahim. Makhlad itu ialah kakeknya. Beliau ini dikenal dengan sebutan Ishaq ibnu Rahawi. Imam Ishaq ibnu Rahawi. Nama aslinya Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Makhlad al-Hanbali. Dikenal oleh para ulama ahli hadis dengan sebutan Ishaq ibnu Rahawi. Ini satu zaman, satu level dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam pada masanya. An Hammad ibni Usamah. Kunyahnya Abu Usamah. Hammad ibnu Usamah, Abu Usamah. An Mis'ar. Wa Mis'ar ibnu Kidam. Mis'ar ibnu Kidam. Dijuluki oleh sebagian ulama dengan mizan, timbangan orang ini. Sebab beliau dikenal dengan hafalan yang sangat kuat. Saking kuatnya hafalan beliau, sampai dijadikan sebagai tolak ukur oleh para ulama untuk mengetahui hafalan seorang rawi. Rawi itu hafal sangat, ataukah ada kelemahan pada hafalannya, atau jelek hafalannya, atau misalnya diukur dengan hafalannya, beliau ini, Mis'ar ibnu Kidah, imam besar pada masa ini. Ini sezaman dengan Abdullah ibnu Mubarak. Qala haddathana Umar ibnu Qais. Umar ibnu Qais juga thiqatun. Rawi yang terpercaya. An Umar ibn Abi Qurrah al-Kindi. Umar ibn Abi Qurrah al-Kindi. Rawi yang la ba'sa bih. Tidak mengapa. Artinya rawi yang dihasankan hadisnya. Umar ibn Abi Qurrah al-Kindi. Sementara bapaknya, Abu Qurrah al-Kindi, itu termasuk murid seniornya Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sehingga, athar ini sanadnya hasan. Semua perawi-perawinya ialah thiqat, kecuali Umar ibn Abi Qurrah al-Kindi. Dia la ba'sa bih, tidak mengapa. Katanya Umar, qala, arada abi, ala Salman ukhtahu. Bapakku, itu Abu Qurrah namanya, pernah menawarkan saudarinya kepada Salman al-Farisi. Menawarkan untuk apa ini? Untuk dinikah. Saya punya saudari. Saya tawarkan kepada engkau, sahabat Salman, untuk menikahinya. Fa'aba. Sahabat Salman enggan menolak tawaran tersebut. Wa tazawwaja maulatan lahu. Dan ternyata beliau menikahi budak wanitanya. Yuqalu laha Buqairah, yang dinamai dengan Buqairah. Allahu musta'an. Tahu arti Buqairah? Buqairah itu bentuk tasghir, pengecilan dari kalimat Baqarah. Tahu Baqarah artinya? Hah? Apa Baqarah artinya? Lembu. Nafasnya halus ini. Bahasa yang lainnya namanya apa? Sapi. Kalau Buqairah, sapi kecil, lembu kecil. Lembu kecil itu namanya apa? Pedet. Barakallahu. Ini arti asasnya. Itu nama perempuan. Namanya Buqairah. Nama maulad. Budak wanitanya Salman al-Farisi yang dinikah oleh beliau. Fabalagha Abu Qurrah. Kemudian sampai berita kepada Abu Qurrah, kepada bapakku. Annahu kana baina Hudzaifah wa Salman syai'. Terjadi sesuatu antara Hudzaifah dan Salman. Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabatnya Rasul. Juga Salman al-Farisi, sahabatnya Rasul. Sesuatu di sini, khonamtina azakumullah, itu diterangkan dalam riwayat yang lain. Dia sebutkan dalam sebuah hadis, yang akan disebutkan di akhir riwayat ini. Namun secara terpisah juga diriwayatkan oleh para ulama, dan dimasukkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi Shahihain, dan dimasukkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Disebutkan bahwasanya sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman ini pernah membicarakan di depan umum adanya beberapa orang kaum, beberapa orang laki-laki yang pernah dimarahi, dicela, dicaci, dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disampaikan di depan umum. Sahabat Salman al-Farisi enggak setuju dengan cara seperti itu. Karena mereka yang disebutkan nama-namanya ialah sahabatnya Rasul. Dia enggak setuju. Maka dilaporkan kepada sahabat Hudzaifah. Hudzaifah langsung datang ke Salman. Loh, kenapa kamu tidak membenarkan omongan saya, juga enggak merusakannya? Maka Salman mengatakan, demi Allah, kamu hentikan ucapan kamu yang seperti itu, menyebutkan nama-nama sahabat yang pernah dicela sama Rasul di depan umum, atau aku tulis surat kepada Umar bin Khattab. Ancam. Hanya berhenti. Rasulullah berhenti. Salman mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berkata, saya itu manusia biasa. Saya marah, saya ridha. Maka kalau ada orang yang pernah saya laknat, pernah saya caci, pernah saya cela, pernah saya marahi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai rahmat bagi dia, sebagai apa namanya, doa kebaikan bagi dia, bukan sebagai doa kecelakaan. Ini sesuatu yang terjadi antara Hudzaifah dengan sahabat Salman. Ala kulli hal, disebutkan dalam riwayat ini, sampai berita kepada Abu Qurrah bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Hudzaifah dengan sahabat Salman al-Farisi. Fa'atahu yatlubuhu. Maka Abu Qurrah ini mendatangi sahabat Salman dan mencarinya. Mencari ke rumahnya. Fa'ukhbira annahu fi mabqalatin lah. Maka Abu Qurrah dikasih tahu, dikasih berita, bahwa sahabat Salman itu sedang berada di ladang sayurnya. Di kebun sayurnya. Fatawajjaha ilai. Maka Abu Qurrah pun menuju ke kebun sayur tersebut. Falaqiyahu. Kemudian di sana ketemu dengan sahabat Salman. Ma'ahu zabil fihi baklun. Ketika sahabat Salman sedang membawa keranjang yang di dalamnya berisikan sayur mayur. Bakl. Bakl sayur mayur. Qad adkhala 'asahu, sahabat Salman sudah memasukkan tongkatnya fi 'urwatiz zabil, di tempat untuk memegang zabil tadi. Jadi kalau misalkan keranjang itu, keranjang di sini ada apa namanya? Semacam ikatan, ini ikatan dimasukkan tongkat di sini, diikat sebelah sininya, diikat sebelah sininya, di bawah digotong Pak dalam di atas pundaknya. Ada kemarin ya? Wa huwa ala atiqihi. Nah, zabilnya itu, keranjangnya itu di atas pundaknya Salman. Faqala. Maka berkata Abu Qurrah, ya Abu Abdillah. Wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah kunyahnya Salman Farisi. Wahai Abu Abdillah, ma kana bainaka wa bain Hudzaifah? Apa yang terjadi antara kamu dengan sahabat Hudzaifah itu? Ya, apa yang terjadi? Qala, berkata rawi, yaqulu Salman, maka Salman pun membaca ayat, wa kana al-insanu ajula. Dan manusia itu punya kebiasaan ajula, orang yang tergesa-gesa. Manusia itu kebiasaannya ajula, tergesa-gesa, terburu-buru. Fantalaqa. Akhirnya kedua-duanya berjalan. Hatta ataya dar Salman. Hingga kedua-duanya datang ke rumahnya Salman. Fadakala Salman dar. Lalu Salman masuk ke dalam rumah. Faqal. Dia mengucapkan assalamualaikum. Mengucapkan salam. Assalamualaikum. Thumma azina li Abi Qurrah. Kemudian belum mengizinkan Abu Qurrah untuk masuk. Fadakhala. Abu Qurrah pun juga masuk. Fa'idha namtun. Tiba-tiba dia mendapati adanya namtun. Namtun itu hamparan tikar. Maudhu'un ala bab. Yang diletakkan di atas pintu. Jadi semacam hamparan. Ditaruh di atas pintu. Wa'inda ra'sihi labinat. Dan pada ujung atasnya itu ada bata-batanya. Jadi hamparan. Ditegakkan begitu di pintu. Di bagian ujung ditaruh. Yang namanya bata begitu untuk menahan dia. Wa idza qurtatun, tiba-tiba di situ ada qurtat. Ada yang mengatakan qurtat itu sesuatu yang syai' yasir, sesuatu barang yang sedikit dalam bentuk lentera atau apa begitu. Enggak banyak. Sedikit. Atau dengan bahasa kitab padanya ada perkakas rumah yang enggak banyak. Faqala, maka berkata Salman, ijlis ala firashi maulatik, duduklah kamu di atas kasur budakmu, allati tumahhidu linafsiha, yang dia persiapkan untuk dirinya sendiri. Jadi menunjukkan ini budaknya bukan budak Salman ya. Budaknya Abu Qurrah. Budak yang perempuannya namanya Buqairah. Yang namanya tadi Buqairah. Itu budaknya Abu Qurrah. Ketika sampai di rumah dia mengatakan, duduklah kamu di atas kasur budak perempuanmu yang dipersiapkan untuk dirinya sendiri. Thumma ansha'a yuhadditsu. Kemudian sahabat Salman pun mulai menceritakan kejadiannya kepada Abu Qurrah. Faqala, berkata Salman dalam ceritanya ini, inna Hudzaifata kana yuhadditsu bi asya', sesungguhnya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah menceritakan bi asya' tentang beberapa hal. Kana yaquluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghadabi li aqwamin. Beberapa hal yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau marah kepada beberapa orang. Jadi Rasul pernah mengucapkan kata-kata sesuatu kepada beberapa orang dari kalangan sahabatnya, siapa yang sedang marah begitu. Entah ucapannya kasihan, atau celaan, atau laknat, semisalnya. Nah, yang seperti ini disampaikan oleh sahabat Hudzaifah di depan umum. Fa'uta us'alu anha. Setelah itu aku didatangi oleh orang, kata sahabat Salman, us'alu anha, aku ditanya tentang apa yang disampaikan sama Hudzaifah itu. Fa'akul, maka saya jawab, Hudzaifatu a'lamu bima yaku. Sahabat Hudzaifah lebih tahu dengan apa yang disampaikan sama dia. Itu bahasa diplomatis ya. Tidak menjatuhkan sahabat Hudzaifah. Hudzaifah lebih tahu apa yang disampaikan sama dia. Wa akrahu an takuna baghain baina aqwam. Saya benci, saya tidak suka akan terjadi baghain. Rasa dengki, saling bermusuhan baina aqwamin. Di antara kaum-kaum tadi. Saya enggak suka nanti orang-orang benci sama-sama Hudzaifah. Saya juga enggak suka orang benci dengan sahabat-sahabat lain yang diceritakan dalam ucapannya Hudzaifah. Saya enggak mau. Fa'ata Hudzaifah. Maka orang tadi yang tanya sama saya datang juga kepada sahabat Hudzaifah. Faqila lahu, dikatakan kepada dia, inna Salman la yusaddiquka wa la yukadzibuka bima taqul. Sesungguhnya sahabat Salman la yusaddiquk, tidak membenarkan engkau, wa la yukadzibuk, tidak pula menustakan engkau, bima taqul, dengan apa yang kamu sampaikan tadi. Enggak dibenarkan, enggak didustakan. Dia hanya mengatakan sahabat Hudzaifah lebih tahu apa yang disampaikan sama dia. Faja'ani Hudzaifah. Akhirnya sahabat Hudzaifah pun datang padaku, kata Salman. Faqala, dia mengatakan, ya Salman, Ibnu Ummi Salman. Hei Salman, anaknya Ummu Salman. Dinisbahkan sama siapa ini? Sama ibunya. Ini ucapan dalam bentuk hardikan. Kebiasaannya orang Arab atau Marusawi Ikhwan, yang namanya seseorang, dinisbahkan kepada bapaknya. Seharusnya kan, ya Salman ibna Abi Salman. Kan begitu ya? Ini enggak. Ya Salman ibn Ummi Salman. Saya paham ini? Disandarkan, dinisbahkan kepada ibunya. Itu penghinaan. Ini enggak serak gitu loh. Dijawab sama Salman. Fakultu. Saya juga mengatakan. Ya Hudzaifah ibn Ummi Hudzaifah. Hei Hudzaifah, putra Ummu Hudzaifah. Langsung sampaikan sama dia. La tantahiyanna. Tunggu sungguh engkau hentikan ucapan-ucapan tadi. Aula aktubanna fika ila Umar. Atau sungguh aku akan menulis surat tentang dirimu ini kepada sahabat Umar. Sahabat Umar ketika itu sebagai seorang Amirul Mukminin, sebagai seorang penguasa, seorang khalifah. Falamma khawaftuhu bi Umar, maka tatkala saya takut-takuti dia dengan sahabat Umar, tarokani. Hudzaifah pun membiarkan saya. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, min waladi Adam ana, min waladi Adam ana. Saya ini dari anaknya Adam. Artinya apa? Saya itu Bani Adam, manusia biasa. Fa'ayyuma abdin, maka siapapun min ummati, dari kalangan umatku ini, la'antuhu la'natan, yang saya laknat dia dengan sebuah laknat, au sababtuhu sabbatan, atau aku caci dia, aku cela dia dengan sebuah celaan, fi ghairi kunhihi, padahal tidak berhak untuk itu, faj'alha 'alaihi salata. Ya Allah, jadikanlah cacian tadi, celaan tadi, laknat tadi sebagai salat pembersih untuk orang tadi. Ini kata Rasul. Ini Rasul pada masa hidupnya sudah mengatakan seperti ini. Beliau manusia biasa, ya marah, ya riba, ya senang, ya benci. Ketika beliau sedang marah, terkadang beliau mencela seseorang, menghadir seseorang, menghina seseorang, bahkan mungkin melaknat seseorang. Beliau sudah mengatakan di masa hidupnya, kalau terjadi itu semuanya dan tidak berhak mendapatkan demikian, semoga dijadikan sebagai sholat untuk dia. Doa kebaikan untuk dia, kebersihan untuk dia. Artinya apa? Ya gak boleh kemudian setelah itu, nama-nama sahabat yang pernah didemikiankan oleh Rasulullah SAW disebutkan kembali di kalangan masyarakat. Oh si fulan itu pernah dibeginikan sama Rasul. Oh si alan pernah dibeginikan sama Rasul. Tidak boleh. Kenapa? Sebab Rasul sudah mengatakan demikian. Dimaafkan sama Rasul. Dan bahkan dijadikan sebagai doa kebaikan untuk dia. Kalau disampaikan di depan umum, yang tidak mengerti bagaimana kejadiannya, akan menimbulkan apa? Menimbulkan kebencian, permusuhan, kedengkian kepada sahabat-sahabat tadi. Padahal mereka adalah orang yang mulia. Intaha. Selesai. Hadis yang panjang ini. Dan diterangkan tadi, hadis ini dan juga asar ini, sanadnya apa? Hasan. Pada asar yang cukup panjang ini, khonafitina azakumullah, yang hendak dijadikan dalil oleh al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala adalah tindakan sahabat yang mulia Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, keluar ke kebun sayurnya. Punya kebun sayur, bercocok tanam sayur-mayur di sana, ngopeni kebunnya, pergi ke sana, dan dia pulang ke rumahnya sambil menggotong sayuran tadi dan diberikan kepada keluarganya. Ini menunjukkan apa? menunjukkan kebolehan hal yang seperti ini. Bukan perkara yang aib. Bukan perkara yang rendahan. Perkara yang boleh. Sebab dikerjakan oleh sahabat yang mulia. Semacam Salman Al-Farisi. Sahabat Rasul yang sangat mulia. Sehingga tidak ada masalah. Bukan termasuk aib. Kalau ada orang yang kemudian penghasilannya itu ialah nanam bawang misalnya. Atau nanam cabai misalnya. Atau nanam kacang panjang. Atau oh mana? Kobis. Atau wortel. Atau bayam. Atau dan semisalnya dari perkebunan pertanian, peladangan, dan semisalnya itu. Tidak ada masalah. Boleh-boleh aja. Dan dicontohkan oleh sahabat-sahabat Al-Farisi. Jadi tidak mesti orang itu harus jadi pegawai gedungan, atau jadi orang kantoran, atau jadi begini, atau begitu. Tidak. Boleh. Yang penting dia kasbun halal. Usaha yang halal. Bahkan juga yang menunjukkan, menunjukkan orang yang mulia sekalipun. Yang mungkin bisa kita katakan sekarang. Tokoh masyarakat. Alim ulama. Syekh dari masyekh yang ada. Tamam? Atau mungkin pejabat-pejabat tinggi negara. Atau penguasa-penguasa yang ada. Bukan perkara aib bagi dia kalau kemudian dia datang kebunnya. Cocok tanam di sana. Ngurus cabainya. Dan segala macamnya. Terus pulang memikul cabai tadi itu. Dipikul sendiri begini. Tuh, kemana Pak Menteri? Gitu. Saya baru pulang dari kebun cabai ini. Apa yang dibawa itu Pak Menteri? Bayangannya bawanya buku kerjanya dia. Komisi apa begitu. Oh ini cabai. Apa namanya dari kebun saya. Mau dibawa kemana Pak Menteri? Ya mau tak bawa pulang. Untuk apa? Mau bikin sambal terasi. Boleh. Boleh. Dan itu bukan perkara aib. Bukan perkara aib. Juga di sini khonam tina azakumullah bisa kita ambil faedah. Tamam? Anjuran untuk mencari usaha yang halal dengan tangan sendiri. Walaupun dia itu harus bercocok tanam di mabekolah. Paham ya? Bagaimanapun kondisi Anda, bagaimanapun sempitnya ekonomi Anda, jangan sampai terfikir menjadi seorang pengemis. Tamam? Anda harus tetap berusaha mencari maisyah, mencari usaha, mencari penghasilan yang halal bagaimanapun caranya. Yang halal bagaimanapun caranya, walaupun harus bercocok tanam seperti itu. Ini kan menghasilkan ya. Diurusi kebunnya, jadi wortelnya, kubisnya atau apa dibawa pulang. Nih, ya Umma Fulan. Misalkan ini apa Abdullah? Ya Umma Abdullah. Ini. Apa itu apa Abdullah? Ada wortel sama kubis. Mau diapakan? Diapa-apakan juga bisa. Mau dibikin sop, enak. Iya, sop bisa ya. Kubis, wortel, sop bisa ya. Sop bisa. Mau dibikin lalapan, segar. Mau langsung dimakan, juga enak. Sekian, luar biasa. Boleh. Tamam? Alhamdulillah. Juga menunjukkan, ketawadhuan yang amat sangat tinggi pada sahabatnya Rasul. Ini yang dibahas sahabat ini, bukan orang sembarangan ini. Walaupun mereka sebagai seorang sahabi, orang yang mulia terpandang di kalangan masyarakat muslimin ketika itu. Gak gengsi. Gak sombong. Mau dia turun ke apa namanya ke kebunnya, ke ladangnya, ke sawahnya. Mencari manusia dengan cara seperti itu. Itu namanya ketawaduan ya. Orang sekarang belum tentu. Apa gitu ya? Orang sekarang belum tentu. Apalagi dia apa namanya tokoh masyarakat yang disegani atau yang dimuliakan oleh masyarakatnya begitu. Disuruh terpaksa dengan kondisi kayak gini. Mungkin ya. Mungkin apa enggak mungkin? Susah orang sekarang itu. Didulukan gengsinya dulu. Saya ini sudah profesor, doktor. Ada yang kurang? Sudah profesor, doktor. Itu bagian depannya prof, dr. Sebelah sininya ada LC-nya. Oh, ini ada bawa agamanya ini. Ada LC-nya. Atau ada MAG-nya. Dan semisalnya ini. Saya itu tingkatannya itu bukan tingkatan kayak gini. Tingkatan saya itu sudah hampir jadi presiden. Gagal. Nah, gagal ya. Nah, masa saya harus pulang lagi ke tempat, ke desa saya. Di desa ngapain? Masa di desa suruh nyangkul itu loh. Disuruh nyangkul. Nah, sawah. Ngapain pak? Nanam padi. Gengsi, tempat saya bukan di sini, di tempatnya orang desa, ada. Saya tempatnya maksud prof, doktor, MA, LC dan segala macamnya, maksud nyangkul. Kak cocok kayak Allah musta'an. Tapi kalau mereka dulu kan mungkin nasihatullah para sahabat yang mulia, enggak ada bangsa gengsi itu. Hal-hal aja. Maju. Nah. Bahkan antum perhatikan di sini itu digotong sendiri. Hasil kebunnya itu. Bawanya itu enggak menggunakan mobil apa begitu enggak. Jalan kaki. Digotong sendiri bawa keranjang, bukan keranjang dari sutra ini. Ini keranjang dari daun-daunan pohon kurma. Surhana. Digotong pakai tongkatnya, taruh di pundaknya sendiri jalan dari tempat apa namanya kebunnya menuju ke rumahnya. Ini yang gotong ini bukan sembarang orang ya kan. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala wa arda. Tokoh masyarakat. Imam besar pada masanya. Alim ulama. Pejabat tinggi mungkin sekarang kelasnya. Gotong sendiri begini. Padahal di sampingnya ada siapa ini? Ada masyarakatnya. Ada muridnya. Ada yang lainnya. Yaitu Abu Qurra. Nah kemudian. Masuk cek tegon ya kok nyawang awak dewe. Kok tega ini nyawang anak bawa kayak gini. Mau gawak no re. Nggak, tetap dibawa sama dia. Di sini yang bawa. Nggak ada kemudian apa gitu nggak. Bawa sama dia. Luar biasa. Jalan. Ini menunjukkan ketawaduan yang sangat tinggi. Pada mereka yang kanabutin azab. Ini faedah, pelajaran harus ditanamkan dalam hati kita masing-masing. Siapapun Anda, setinggi apapun martabat dan tingkatnya Anda itu, harus tetap menjaga yang namanya ketawaduan, menjaga yang namanya kezuhudan, menjaga yang namanya perkara-perkara mulia seperti ini. Jangan mengedepankan gengsi atau apa gitu enggak. Contoh para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari. Itu dimasukkan dalam kitab Al-Adab. Menunjukkan sopan santun yang sangat tinggi. Tata krama yang sangat mulia. Perilaku yang sangat baik. Adab sopan santun yang sangat terpuji. Seperti ini. Yang paling inti, tawadu. Ketawaduan. Nah, barakallah. Begitu ya. Jadi, dengan demikian, ya antum jangan kemudian mencibir atau melecehkan atau menghinakan kalau ada sebagian ustadz yang kerjaannya setiap hari itu ngurusi sawah, ngurus sapi, ngurus kebu, ngurus kambing, ngurus ayam, dan semisalnya. Jangan dihinakan, jangan melecehkan, jangan mengatakan ustadz mosok ngurusi sawah, woy. Ustad mau ngurusi sapi ini, woy, kebun ini, woy. Waduh sih, woy. So ustad ngurusi ayam, ngurusi umat. Ngurusi umat ya ngurusi umat, ngurusi ayam ya ngurusi ayam. Ngurus umat ya ngurus umat, ngurus sawah ya ngurus sawah, dewi-dewi. Nggak ada masalah. Dan bukan perkara aib, bukan perkara rendahan, diperbolehkan. Cuman ada cumannya ini. Yang dinasihatkan Ya jangan dinasihatkan, diingatkan. Jangan kemudian lebih mengutamakan sawahnya daripada umatnya. Jangan mengutamakan sapi, lembu, kambing, ayamnya daripada umatnya. Waktunya ngurusi umat, yang ngurusi umat. Sapi, kambing, kebo, ayam, sawah. Serahkan kepada yang lain. Mana ya? Itu siapa nah ini? Mana ya? Nah, iya. Nanti pasti ngurusi umat. Pak Ustaz, ini waktunya ngurus umat ini Pak Ustaz. Wah, Fuan ini saya gak bisa ngurus umat ini. Loh kenapa Pak Ustaz? Ya gimana, siapa nih yang mau ngurusi sapi-sapi saya, kambing-kambing saya, ayam-ayam saya ini. Sawah-sawah saya ini sedang menguning. Saya sedang ada di pematang sawah saya, memandangi kuningnya sawah-sawah saya ini. Sampai ikut kuning juga muka saya. Nah, kalau seperti ini modelnya, ya nggak bisa Pak Ustaz. Betul bang, nggak aib. Silahkan bagi Anda untuk mengurusi sawah-sawah Anda. Pekerjaan dicontohkan di sini oleh para sahabat yang mulia, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi ingat, kalau sudah terkait, kalau sudah waktunya mengurusi yang namanya umat, terkait dengan mengurusi yang namanya ilmu, mengurusi yang namanya dakwah, untuk sementara, ditaruh dulu lah. Ngurusi yang namanya ilmu, ngurusi yang namanya dakwah, ngurusi yang namanya umat, ngurusi yang namanya agama ini. Dan itu yang juga dicontohkan pula oleh para sahabat yang lainnya. Para sahabat yang mulia, dahulu, imma dia petani, sahabat Ansar, wa imma dia pedagang, sahabat Muhajirin. Begitu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajak mereka berjihad fisabilillah. Tinggalkan semua, tinggalkan dagangannya, tinggalkan kebun-kebunnya, tinggalkan kurmanya, tinggalkan ontanya, tinggalkan sapinya, tinggalkan kambingnya, kan begitu ya. Semuanya langsung ikut jihad, ikut perang bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan sebagian mereka yang tidak ikut perang dengan tanpa ada alasan, hanya alasannya itu memandang pematang-pematang sawahnya yang menguning, itu justru tanda tanya besar. Dan disikapi dengan sikap yang cukup keras ketika itu. Siapa di antara yang disikapi dengan keras? Ka'ab bin Malik dan beberapa orang sahabat yang bersama dengan beliau ketika tidak ikut perang Tabuk gara-gara apa ini? Gara-gara pertaniannya, perkebunannya, siap panen. Bayangkan. Ketika perang Tabuk itu, siap panen. Siap panen. Ini apa enggak bikin pusing kepalanya. Suruh perang, rek. Perang Tabuk, waduh. Menghadapi Romawi loh ini. Biasanya Rasul kalau perang itu enggak menyebutkan tempat yang dituju. Mana ya Rasulullah? Ke sana. Gitu. Padahal bukan ke sana, ke situ. Supaya musuhnya enggak tahu. Kali ini untuk perang Tabuk, langsung Rasul menyebutkan dengan tegas tujuannya. Kita mau ke Tabuk, perang melawan Romawi. Siap-siap. Kenapa? Karena sangat jauh sekali tempat yang dituju. Dan supaya para sahabat persiapan dengan matang. Bekal-bekal yang segala macamnya. Gitu. Dan berangkatnya itu saat-saat menjelang panen. Sudah tinggal nunggu panen sudah itu. Semua sahabat meninggalkan yang ada. Tinggalkan semuanya. Bukan waktunya panen sekarang ini. Bukanlah mengurusi sawah, bukan ngurus dagangan, sekarang ngurusi umat. Ngapain? Perang. Fisabilillah berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wa sallam, perang Tabuk melawan Romawi. Tinggalkan semua. Begitu tiga orang sahabat ini, sampai pada akhirnya tidak ikut perang Tabuk karena ngurus panennya, diboikot selama 50 hari, 50 malam. Bayangkan. Si mending kan enggak diboikot. Iya. Kalau di zamannya Rasul diboikot sampean. Allah Akbar. Ada. Sehingga di sini ada pelajaran yang penting tadi itu. Silahkan bagi Anda yang ingin bertani, cok tanam, berladang, sebagai pedagang, disyaratkan dan dianjurkan untuk mencari usaha, mencari maisyah. Bukan ongkang-ongkang di rumah, santai begitu, di rumahnya minum kahwa, minum syahi, Ya akhi, kok gak kerja ya akhi? Rezeki minallah. Apa? Rezeki minallah ya akhi. Gak ada rezeki dari ente itu gak ada. Rezeki minallah. Harus yakin di rezeki minallah. Gitu. Minum kahwa. InsyaAllah nikmat pagi-pagi ya. Kemudian disiapkan sama istrinya. Ada pisang goreng. Tempe goreng. Ada bawang goreng. Sudah ya. InsyaAllah. Kalau gitu modelnya ya nggak tahan lama, sehari, dua hari, tiga hari, entek gulone, entek kopine, entek tepunge, habis ininya itunya, istri yang ngabung-ngabung. Mas, apa? Oh, jaluk kahwa terus, mintanya kopi, mintanya teh, mintanya gorengan tempe, mintanya gorengan bakwan, mintanya gorengan pisang. Ini duit lagi. Sampaian kita ini. Dari kemarin. Ongkang-ongkang di sini aja. Enggak kerja. Enggak apa. Enggak nyari maisha. Enggak apa. Ya karuan tabungannya akeh gitu. Enggak ada masalah ya kawan. Tabungannya enggak ada. Uang yang enggak ada. Kerja ya tidak. Mintanya ongkang-ongkang. Dengan prinsip. Rezek minallah. Enteng apa ini. Enggak ada semua ini. Gula. Enggak ada. Iki. Enggak ada. Iku. Enggak ada. Mangan apa ini mas. Nanti rezeki minallah ya. Agak sedih lo gak mangan. Allah nusah. Betul rezeki minallah. Tapi diminta untuk dicari. Ikhtiar. Mencari usaha yang halal. Yang halal. Saya katakan yang halal. Terserah anda menjadi pedagang. Menjadi petani. Peladang. Misalnya silakan. Sebagai masukan dalam riwayat ini. Dan ingat. Begitu saatnya anda beramal, saatnya anda mentaati Allah, saatnya anda beribadah, saatnya anda mengurusi umat, itu semuanya harus singkirkan dulu. Ngurusi umat disik, ibadah dulu, taat dulu, baru kemudian ngurus itu lagi. Yang salah ya karena Bismillahirrahmanirrahim ialah terlalu sibuk mengurusi keduniaannya sampai dia lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Barakallah. Sebagian pihak ya ikhwan. Saya mengingatkan. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi di sini atau di Indonesia. Sudah mulai muncul gejala-gejala hulu. Gejala-gejala hulu itu terlalu berlebihan ya ikhwan. Paham? Adanya sebagian pihak yang meremehkan atau melecehkan sebagian dai Allah sebagai ustaz yang mencari usaha. Yang saya katakan itu ya, yang mencari usaha. Itu muncul kata-kata yang seperti itu. Kata-kata apa tadi saya bilang? Ustaz kok ngurusi wedus. Itu muncul. Ustaz jualan. Nah, kapan taklimnya itu? Ustaz dagang. Lah kapan apa namanya muhadharahnya, halaqah-halaqahnya berkembang ini? Ini muncul ya, ikhwan. Tamam, suaranya cukup kencang, sumbang. Makanya saya ingatkan betul sama antum semuanya. Tamam, saya ingatkan sama antum dengan satu akhir ini saja. Sudah enggak benar. Kan gitu ya? Saya katakan, enggak ada salahnya. Silahkan. Walaupun kamu itu syekhul masyaikh fi hadzal asr. Walaupun kamu itu syekhnya para syekh di masa ini. Kamu dagangannya halal, boleh. Siapa yang mengharamkan yang namanya perdagangan? Kamu mau bertani, silahkan. Siapa yang mengharamkan pertanian? Kamu mau berladang, silahkan. Siapa yang mengharamkan perladangan? Gak ada yang mengharamkan. Yang penting halal. Usaha, silakan. Mau jualan peci, jualan suwa, mau jualan sorban, mau jualan jubah, mau jualan gamis, mau jualan koko, mau jualan siwak, mau jualan madu, mau jualan minyak wangi. Iya, wangi ya. Oh, ini. yang masyhur dikenalkan di kono kok mana? Buku. Kena kono. Iya lari pas balik ya. Mau jual buku, buku-buku yang baik, tafadhol. Silakan, enggak ada masalah. Perkara yang halal ya. Enggak ada larangan. Ini perkara yang ma'ruf, masyhur di kalangan kaum muslimin. Sebenarnya zamannya Rasul sallallahu alaihi wa sallam sampai sekarang ini. Perkara yang masyhur kehalalannya, perkara yang boleh. Jangan kamu haramkan, jangan kamu melecehkan, menghinakan sebagian pihak yang usaha seperti itu. Usaha-usaha, ada waktunya untuk usaha. Nah, bojomu mangan apa? Anakmu mangan apa kalau kamu enggak usaha? Kamu harus menafkahi anak istri kamu, menafkahi apa namanya keluarga kamu yang harus kamu nafkahi. Nah, kalau enggak bekerja, apa mau makan apa? Gitu ya. Barakallahu fikum. Yang jadi masalah itu kalau ada seorang ustaz, seorang dai sibuk ngurus dagangan gamisnya sampai lupa taklimnya, lupa halakohnya, lupa madu'u-madu'unya, lupa belajarnya. Nah, ini yang perlu dikasih tanda tanya, Pak Ustaz, Pak Ustaz. Pak Ustaz, sadar, Pak Ustaz. Oh, bre. Ilmu nih, Pak Ustaz, dikembangin, Pak Ustaz. Iki loh, banyak halakoh-halakoh ilmu yang nganggur teriak-teriak minta diisi kewalahan yang lainnya ini loh Pak Ustaz. Isiin Pak Ustaz, dakwah Pak Ustaz. Aduh, sibuk ya. Sibuk saya ini. Sibuk apa Pak Ustaz? Iki loh, gamisku ini durum beres-beres ini. Anak saya minta pesan kepada ini collection, supaya ngirim ke anak gamis, gak teko-teko, padahal ada banyak yang pesan, orang yang pesan ala Hijaz, ala Syam, ala Yaman, ala Mekah, ala Madinah, ala Yordan, banyak minta itu. Gak teko-teko, ngelunasku, ya boy. Terus ya apa, Ustaz? Gampang lah, kapan-kapan taklimnya, atau... Atau serahkan sama yang lainnya lah. Itu ada Ustaz Fulan itu yang Masya Allah semangat itu taklimnya. Serahkan sama dia aja. Allahu musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bukan begitu. Usaha ya usaha. Waktu yang ngurus umat juga ngurus umat. Amin gitu ya. Usaha ya usaha. Waktunya beribadah, beribadah. Waktunya beramal, ya beramal. Waktunya taqarrub kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Yang namanya usaha, yang namanya mencari maisha, yang namanya mencari dunia, itu wasilah, perantara saja. Tujuan intinya adalah dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mudah insyaallah ya. Mudah. Sehingga la ghulu wala tafriyat. Jangan berlebihan terkait dengan masalah tadi, ngurus dagangan sampai lupa ilmunya, jangan pula tafriyat. Saya merasakan orang dikarenakan ngurusakan. Dan itu muncul ya. Orangnya belum sampai sini. Kalau sampai sini nanti kalau muncul. Nanti bisa dengan gampang mengetahui. Rupanya itu tau yang dulu disebutkan sama sahabat. Barakallah. Jadi faham insya Allah ya. Faham insya Allah. Dalam atar ini, khonatina anzakumullah, terdapat sekian banyak faedah yang lain. Saya dahulukan sebab yang diinginkan babnya dulu. Nah, di sini banyak sekian banyak faedah yang bisa kita ambil dari atar yang panjang ini. Dalam berbagai bidang bab-bab keilmuan agama. Di antara faedah yang bisa kita ambil dalam pembahasan atar ini adalah terkait dengan bab pernikahan. Cocok ya masalahnya masalah nikah. Mewujudkan pernikahan Islam. Tapi di sini satu pembahasan ya. Hadis ini menunjukkan kebolehan atau asar ini menunjukkan kebolehan. Seseorang itu menawarkan saudarinya kepada lelaki yang soleh. Paham? Dan itu bukan aib. Sekarang antum punya adik. Sudah muzwat. Jangan malu-malu. Kalau nunggu ada orang yang mesen adikmu, suwen. Kelamaan. Kadang-kadang kelamaan, tidak tahu. Tidak ada khabar, tidak ada apa tentang adikmu itu. Caranya bagaimana? Adikmu ini, kamu tawarkan kepada ikhwan-ikhwan yang siap menikah, yang soleh. Saya katakan soleh, sebab di sini Abu Qurrah menawarkan saudarinya kepada sahabat Salman al-Farisi. Rajul soleh, bila syak. Laki-laki yang soleh, dengan tambah keraguan lagi. Itu bukan perkara aib. Nah, kemudian, oh, Kang Mas apa ini? Gak ada izin nih. Masa adiknya ditawar-tawarkan ke orang? Emang dagangan? Bukan dagangan. Ini perkara yang diperbolehkan, perkara yang syar'i. Perkara yang boleh. Jangan nakal. Momen babi aula, lebih-lebih lagi, seseorang itu menawarkan putrinya kepada lelaki yang soleh untuk dinikahi. Paham seperti contohnya siapa ya, Khan? Sahabat? Hah? Sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala wa arda yang menawarkan putrinya yang bernama Hafsah. Kepada siapa? Yang pertama ditawarkan kepada sahabat Uthman Ibn Affan. Enggak mau. Yang kedua ditawarkan kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arba. Ditolak. Akhirnya ada perasaan tidak enak sahabat Umar kepada Abu Bakar Siddiq. Tidak lama ternyata dipinang oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu dipinang, sahabat Abu Bakar Siddiq langsung mendatangi sahabat Umar. Wahai Umar, saya merasakan kayaknya kamu mendapat sesuatu kepada saya ketika engkau menawarkan putri kamu kepada saya. Begitu kan? Iya. Demi Allah, kalau seandainya Rasul tidak pernah menyebut-nyebut Hafsah, ini saya aku akan terima putrimu itu. Tapi Rasul nyebut-nyebut. Gak enak ya. Rasul dulu ya. Rasul jadi ya wis. Kalau beliaunya gak pernah menyebut, ah, tompo langsung putrimu itu. Padahal Hafsah ini seorang janda. Bukan gadis, seorang janda yang saleh. Itu bayanganmu. Kok aku sih gelem ya. Perawan deh. Janda, janda, tapi janda yang saleh, putri lelaki yang saleh. Hafsah bintu Umar. Enggak boleh ya? Boleh. Dan bukan perkara yang aib. Jadi kalau kamu misalnya punya putri, sudah waktunya untuk menikah. Enggak ada yang maju-maju. Tawarkan putri kamu kepada laki-laki yang soleh. Ingat, laki-laki yang soleh. Yang dipandang itu keagamaannya bukan fulusnya. Bukan kekayaannya. Bukan ketampanannya. Kalau yang namanya fulus, bisa habis. Perkara yang fana, tidak abadi. Yang namanya ketampanan, tidak lama sudah peot. Maksudnya, seganteng-gantengnya laki-laki. Ini wis tua ya elek. Hah? Ngene ya? Iya. Tapi kalau kamu pandang sisi keagamaannya, sisi kesolehannya, itu abadi. Sampai dibawa mati, sampai umur kiamat nanti. Sehingga jangan malu-malu. Nah, di antara hikmah yang bisa kita ambil dari diperbolehkannya cara seperti ini mempermudah para pemuda-pemuda Islam untuk mendapatkan jodohnya. Kan gitu ya. Pemuda Islam gak harus pusing nyari-nyari gitu. Bayangannya nikah itu jauh-jauh repotin gitu. Mau nikah itu nembak-nembak siapa ini akhwatnya ini. Kepengen zuwat ngomong dulu sama ustadznya ini. Ustadz, saya kepengen zuwat ini ustadz. Tolong carikan ustadz. Waduh, kayak Ustadz Jalat yang akhwat. Ustadznya juga gak begitu ngerti yang namanya akhwat. Ini ono ya paling kayak Ustadz Dewi. Nah, sampai ikhwanya bingung ini. Mau nikah sama siapa Ustadz? Dengan cara seperti ini. Namam, cari mana akhun soleh. Mana ini? Wah. Rajulun soleh. Telak ganteng. Soleh. Nah, cocok. Keluarga baik-baik. Langsung. Gak semalu-malu dekati aja. rabi. Kan pengen rabi dah. Jo, kok tahu jenengan Pak? Iya. Delak-delak umure sketak pengen rabi awak. Iya, pengen rabi. Gelem dah sama putriku. Oh, langsung ya, Pak. Mau tak sama putriku? Iki ibaratnya ini pucuk dicinta ulam tiba namanya ini. Hah? Kena runtuhan durian ini. Bukan pohon durian yang bikin pucer kepala, maksudnya buah durian itu kan yang paling mahal yang paling enak gitu kan. Wah, cocok ini. Itu biasanya kalau laki-laki yang bujang sini-sini gitu kan. Malu-malu gitu. Gimana Pak ya? Nanti saya pikir dulu Pak, ditunggu sehari dua hari setelahnya Pak ya. Padahal ya dalam hatinya nggak pakai nunggu setino ya gelap. Tapi dia supaya tidak kelihatan mau sekali gitu. Nunggu sehari ya. Iya Pak. Saya ya harus tahu seluk-beluk putrinya Bapak. Kalau misalkan sifatnya, kriterianya itu cocok, saya harus menjalankan sunnah nazar ini Pak. Nazar Pak. Kalau sesuai dengan kriteria dan sifat yang disampaikan sama Bapak, ya, bismillah Pak. Pak idza azam tawakkal ala Allah. Kalau sudah azam tawakkal Pak. Maju. Nah gitu ya. Barakallahu. Biasanya ekonomi mengasyakumullah, kalau ada seseorang yang menawarkan putrinya untuk dinikahi orang lain atau menawarkan saudarinya dinikahi sama orang lain, urusan yang namanya mahar gampang. Kan gitu ya. Kenapa? Karena dia sendiri yang menawarkan gampang. Tadi sih gampang mahar itu. Urusan wali mans, diatur mburi. Gampang urusannya. Gelem ora? Gelem, Pak. Iya, Pak. Kenai, harus diatur. Dikasih dimudahkan oleh orang tua tadi atau orang-orang tadi menikahkan mereka semua, sehingga sudah acara resepsi pernikahan Islami itu gampang, murah meriah, cepat. Oh, dipermudah dengan cara-cara seperti ini lagi. Luar biasa. Itu kemudahan Islam, rahmat Islam kepada para pemeluknya, karena Islam sangat memahami kebutuhan masing-masing pemeluknya terkait dengan bab yang satu ini. Siapa ya? Butuh? Butuh. Diakui, enggak diakui? Butuh. Siapa ya? Siapa ya? Butuh ya. Sehingga dikasih kemudahan dalam Islam. Barakallah. Juga menunjukkan ikhwanul fillah jazakumullah, bolehnya menolak tawaran tadi. Dan itu bukan penghinaan. Antum ngerti yang menawarkan pun juga jangan putus harapan dan jangan patah hati. Biasa itu. Seperti sekarang ini, sahabat Salman justru menolak. Dan justru sahabat Salman di sini menikahi budak perempuannya Abu Qurrah yang bernama Bukairah. Milih budak di mana nih? Bu saudari nih. Terserah, namanya masing-masing orang ya, akhi. Tidak kemudian kamu mengatakan, yo boy, ditawani adik, gak gelem, jadi pembantu nih. Ya apa sih wajiji? Belum tentu. Bisa jadi pembantunya itu mar'atun sholihah, wanita yang sholihah. Bisa jadi pembantunya itu yang cocok untuk dia. Mungkin pembantunya itu imra'atun jamilah, enggak ayu. Jangan kamu mikir yang namanya budak itu enak kabel ya, kawan. Entah. Budak itu macam-macam tergantung dari mana budaknya itu. Kalau budak Habasya ya mungkin. Nah kalau budak Roma, budak Persia, dan yang semisalnya itu. Jangan tanya. Barakallahu fi. Nah. Juga menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah, bolehnya menikah dengan wanita yang tidak ideal dalam pandangan orang dikarenakan sebuah kemaslahatan. Di pandangan orang kan idealnya kan menikahi saudarinya kan gitu ya. Dia malah milih budaknya. Di pandangan orang itu kurang ideal. Diperbolehkan kalau memang ada kemaslahatan tertentu yang ingin dicapai. Ini juga bisa diambil faedah dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma ketika sahabat Jabir menikah. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, sahabat Jabir ini pernah bertemu dengan Rasul di tengah jalan. Kata Rasulullah, ya Jabir, tazawwajta? Engkau sudah menikah, ya sahabat Jabir? Dikatakan, na'am ya Rasulullah. Sudah ya Rasulullah. Bikran sayyib. Gadis atau janda? Bal sayyib ya Rasulullah. Janda ya Rasulullah. Beliau mengatakan, hala bikran. Tula'ibuka wa tula'ibuha. Kenapa enggak gadis? Supaya kamu bisa main-main sama dia. Dia juga bisa main-main sama kamu. Hanya disampaikan alasannya. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, si Abdullah ini, bapak saya ini meninggal dalam peperangan. Dan dia meninggalkan akhwat li sigar. Meninggalkan saudari-saudari yang masih kecil. Saya enggak suka kalau saya datangkan untuk mereka wanita yang sepadan seumur dengan mereka. Maka saya menikahi janda. Menikahi janda supaya bisa merawat saudari-saudari saya tadi. Maka Rasul mengatakan khairan. Baik kalau gitu. Sebagaimana dalam lafaz yang lainnya. Barakallahu lak. Semoga Allah memberkahi kamu. Dikatakan memberkahi keluarganya. Ada memang akan memberkahi sahabat Jabir. Karena cerdasnya dia. Lebih mengutamakan kemaslahatan saudari-saudari yang masih kecil. Daripada kemaslahatan dirinya sendiri. Di sini kata para ulama menunjukkan. Keutamaan menikahi gadis. Tamam? Dan diperbolehkan menikahi seorang janda. Limuktadin. Linikahiha. Dikarenakan memang ada sebuah kemaslahatan. Tujuan yang sangat mulia untuk menikahi janda tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat Jabir. Ibnu Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang tanya. Lebih utama mana? Gadis atau janda? Jawabannya, hukum asalnya ialah gadis. Kecuali kalau ada kemaslahatan tertentu menikahi janda. Maslahatnya mungkin kembali kepada janda itu sendiri. Atau kembalinya kepada kamu sendiri. Atau kembalinya kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan kamu. Yang penting ada kemaslahatannya. Barakallahu fi. Itu namanya apa? Menikahi wanita yang kurang ideal dalam pandangan orang dikarenakan sebuah kemaslahatan tertentu. Idealnya menikah dengan gadis. Kan gitu ya? Itu idealnya. Itu yang dimau sama banyak orang. Atau mungkin sama semua orang. Tetapi dia menikah dengan seorang janda dikarenakan sebuah kemaslahatan tertentu yang hendak dia kejar. Barakallahu fiik. Juga ikhwan fillah jazakumullah. Dalam riwayat ini pun juga ada syariat untuk bekerja. Cari mahisya. Seoptimal mungkin. Yang halal, cari. Yang kamu bisa. Yang kamu mampu. Ingat yang halal. Selebihnya, tawakal kepada Allah. Selebihnya, gunakan untuk ibadah. Gunakan untuk amal ketaatan. Gunakan untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Gunakan untuk akhirat kamu. Itu yang kamu niatkan. Insya Allah, di sini rasa kaya itu. Hah? Pegang fulus pulewu ngeni, anteng ya, santai datang ke masjid, sholat jamaah, masya Allah, enak, ketemu dengan ikhwan-ikhwan, ngobrol sebentar, kefal khair, tayyib, gimana keluarga sehat semua, alhamdulillah, pada asal sholat lagi, taklim, kajian, masya Allah, ilmu, orang mandang kamu ini orang gak kerja, wabiye, orang ini mangan opo. Lagi-lagi ketemu Jumat kajian, Rebu kajian, Senin kajian, Sabtu kajian, Ahad kajian. Ini kajian terus. Dan kapan kerjaan ini? Kapan kerjaan ini? Ada kajian pada subuh ya melu. Ada kajian pada isya asar ya melu. Ada kajian pada maghrib ikut juga. Dan kapan kerjaan ini? Ya kerja. Yang mengatakan, ya kerja. Bayangannya orang itu, ini orang mana apa ini? Allah nusantara. Takon nih. Kan seorang iya penghasilan. Alhamdulillah, satu bulan saya penghasilannya 250 ribu. Hah? 250 ribu. Urip di Surabaya. Cukup tak? Alhamdulillah. Ya cukup-cukup. Nyatanya gak mati. Nyatanya masih hidup. Masih ada nyawanya. Seger buker. Alhamdulillah. Orang dagingnya. Orang tulangnya bareng. Alhamdulillah seger. Alhamdulillah. Itu bedanya ya. Selebihnya untuk ibadah. Cuma mereka. Subhanallah. Yang mereka kejar dunia. Ibadahnya nol putul. Enggak mereka perhatikan sama sekali. Sudah seperti itu. Dunia enggak dapat. Utangnya akeh. Usahanya ambruk. Ibadahnya nol. Oleh apa? Yang dapat kesengsaraan dunia akhirat. Rugi ya ikhwan. Rugi. Dunia itu tidak datang dengan keahlian kamu. Juga tidak akan lari dengan kebencian kamu kepada dia. Dunia itu Allah yang ngatur semuanya. Kamu benci, kamu suka. Kalau segitu itu rezekimu ya. Ya itu rezekinya kamu. Hari ini kamu dapat uang segepok. Banyak begitu. Kamu gak suka, jangan saya kasih. Jangan saya gak mau uang segepok itu. Gak mau. Rezekinya kamu segitu ya datang. Gak bakal datang itu. Ya teko. Kamu ngoyo-ngoyo sampai kamu pusing, sampai stres begitu otaknya kamu. Ngurus yang namanya dunia. Gak hasil. Dan yang paling penting, akhiratnya. Dunia itu anak. Kamu cari, kamu kumpulkan ujung-ujungnya untuk anak istri kamu aja. Kamu mati gak bakal kamu bawa. Tapi yang namanya akhirat terus kamu bawa. Yang namanya perkara ibadah, yang namanya amal, yang namanya ketaatan terus kamu bawa. Sampai yaumul qiyamah nanti. Maka pegangi kuat-kuat prinsip hidup yang diajarkan oleh Rasul tadi itu. Barang siapa yang niatannya akhirat, Allah akan kumpulkan semuanya itu. Allah akan jadikan kekayaan dia dalam hatinya. Dan dunia akan terus datang kepada dia, walaupun dunia benci kepada dia. Tapi kalau niatnya ialah dunia, Allah akan cerai-beraikan semua usaha dia. Allah akan jadikan kemiskinan terus diambang mukanya dia. Dan tidak akan datang dunia kepada dia, kecuali yang dia, yang ditetapkan untuk dia saja. Ini prinsip hidup. Dan ini yang ditanamkan oleh para sahabat yang mulia dalam hati-hati mereka. Nah, juga penantian azakumullah. Dalam riwayat ini pun juga dikasih pelajaran, sebagaimana yang saya diterangkan tadi, bahwa tidak semua ilmu, tidak semua hadisnya Rasul, tidak semua sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa langsung kamu sampaikan kepada masyarakat. Ini dari tindakan Salman yang mengomentari tindakannya Hudzaifah. Di sini Hudzaifah menyampaikan sesuatu yang diucapkan sama Rasul ketika marahnya, langsung di depan masa. Dan dikomentari sama sahabat Salman. Bahkan dilaporkan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba. Yang di sini menunjukkan faedah ya ikhwan, tidak semua ilmu itu bisa langsung kamu sampaikan kepada masyarakat. Paham? Begitu. Tapi likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada pembicaranya sendiri-sendiri. Wa laisa kullu haqqin yuqal. Dan juga tidak semua perkara yang hak harus diucapkan. Tetapi lihat bagaimana kondisinya. Lihat siapa yang kamu hadapi. Lihat siapa audiennya kamu. Bagaimana masyarakat kamu. Bagaimana sisi maslahatnya. Sisi madaratnya. Itu harus kamu cermati. Walaupun yang kamu sampaikan itu hak benar adanya. Tapi belum tentu sudah waktunya tiba untuk menyampaikannya. Banyak hal yang kami tinggalkan. Itu hak, itu ilmu, itu sunnahnya Rasul. Tapi belum waktunya disampaikan kepada masyarakat. Belum waktu. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dia menjelaskan bahwasanya hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dua ilmu yang banyak. Dia menggambarkan dengan menggambarkan sebuah tempat yang besar begitu. Dua kali ini ilmu. Adapun ilmu yang ini sudah saya sampaikan semua pada kalian. Adapun ilmu yang satu ini, kalau seandainya saya sampaikan pada kalian, laqutiyat hadzal fulqum. Ini saya akan terputus urat nadi saya ini. Artinya apa? Akan membuat beliau terbunuh. Ini faedahnya kata para ulama. Dia namanya Sahabat Abu Hurairah. Memiliki ilmu yang sangat banyak dari Rasul. Ada ilmu yang disampaikan sama masyarakatnya. Ada ilmu yang tidak mungkin disampaikan kepada kaum muslimin. Dikarenakan pembahasannya terkait dengan masalah fitnah. Masalah penguasa. Masalah ini. Masalah itu. Yang kalau seandainya disampaikan kepada masyarakat. Akan terbunuh Abu Hurairah. Akan muncul kekacauan. Kericuhan. Sehingga lihat kondisinya. Lihat kondisinya. Tidak semuanya bisa kamu sampaikan kepada masyarakat. Dilihat mustawanya ini apa. Fasenya seberapa. Tingkatan keilmuannya seberapa. Siap disampaikan ataukah belum. Kalau siap, sampaikan. Dengan cara yang baik. Kalau belum, tunda. Bukan disembunyikan, ditunda. Tunda saat sampai mereka siap untuk menyampaikannya. Juga kita bisa berhujjah dengan hadisnya Rasul. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat Mu'adz tentang hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah. Artinya hak Allah atas hambanya ialah beribadah kepadanya, hak hamba atas Allah ialah dimasukkan dalam surga bagi mereka yang enggak berbuat kesyirikan kepadanya. Ketika sahabat Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Wahai Rasulullah, apakah boleh saya memberikan kabar gembira kepada umat manusia tentang sabda kamu ini? Apa kata beliau? La, jangan dulu. Fayattakilu. Mereka nanti akan bersandarkan pada kata-kata ini. Tidak mau beramal. Ini kata Rasul. Juga faedahnya, menunda penyampaian sebuah ilmu kalau kondisi masyarakatnya belum siap untuk menerimanya. Ditunda, bukan disembunyikan. Ditunda. Ini termasuk hikmah dalam perkara dakwah. Tamam, yang antum harus perhatikan nih, khonam tina azakumullah. Sehingga enggak mesti antum punya ilmu A, B, C, D, E. Langsung kamu keluar-keluar sana kemari, nyampe kepada masyarakat. A, B, C, D, E. Kamu dapat ilmu tentang masalah larangan isbal. Kamunya langsung cingkrang setengah betis. Langsung kamu bengak-bengok di masyarakat. Isbal haram. Isbal haram, haram, pak, haram pak, naikat, pak haram pak, naikat, terus begitu, rusak ya, saya faham ya, dapat ilmu, adanya syariat, Rasul pernah mencontohkan sholat menggunakan sandal yang bersih, wah cocok ini, langsung dia dari rumahnya pakai sandal, masuk ke masjidnya kaum muslimin, dok. Naik dia pakai sandalnya, dibersihkan. Pakai dia, enggak ada yang kotor, masukkan sama dia. Dia mengamalkan sunnah. Hak, enggak salah itu. Tamam? Naik dia. Masuk dek-dek, orang lihat siapa ini? Sandalan. Wah, ini skeker. Skeker di sini kan. Sandalan. Loh. Ini sudah setengah-setengah enggak percaya begitu. Terus naik di atas karpetnya mereka. Lu naik karpet. Salat. Itu sudah bayang-bayang luar biasa itu ya. Kita gak menyalahkan kamu menggunakan sandal ketika sandal. Itu hak sunnahnya Rasul. Betul. Tapi belum waktunya kamu sampaikan dan belum waktunya kamu amalkan. Sehingga kamu harus bisa mencermati dan melihat kondisi madu'unya masing-masing. Jika asal kerasa kerusu oleh sunnah ya kiket noai, janda sebentar tu harus lihat kondisi masyarakatnya masing-masing. Kalau dah siap, baru kamu sampaikan, baru kamu amalkan. Kalau belum, ditunda, bukan diafekan, ditunda sampai suatu saat yang memang tepat untuk melaksanakannya. Ada muhim, fana tina azam. Masya Allah. Ada yang bertanya, si A titip ke B agar membelikan HP seharga 825 ribu rupiah seperti yang tertera di kuitansi. Namun penjual memberi kembalian Rp 25 ribu sebagai diskon. Bolehkah si B mengambil diskon tanpa izin si A? Al-jawab, la yajuz. Tidak diperbolehkan. Sebab si B ini statusnya sebagai wakil si A. Diskon tersebut kembali kepada si A, kecuali kalau dia si A itu mengizinkan si B untuk mengambilnya. Barakallahu fiik. Ini fatwa para ulama ya. Karena akadnya bukan akad jual ke akad beli kepada si B, tapi si B statusnya sebagai wakilnya si A. Bagaimana sikap kita terhadap para petinggi-petinggi hizbi? Oh, tapi ke negara. Petinggi-petinggi hizbi. Oh, ada sih istilah ini ya. Petinggi-petinggi hizbi. Yang tiba-tiba belajar salaf. Karena banyak kejadian mereka belajar hanya untuk mencari kelengak ke lengar apa? Kelengan ini kok. Untuk mencari kelengahan dakwah salaf. Masyaallah. Yang pertama kali khonatina asakumullah ialah ketika antum mendapati ada sebagian pihak yang mempelajari ilmunya salaf ini, mempelajari manhaj mulia ini. Yang kali pertama, jangan memasang jurus su'udzon kepada dia. Itu yang pertama. Paham? Karena kamu gak tahu apa niat dia. Niat orang itu dalam hati. Dan kamu gak pernah membongkar, mencapik-capik, merobek-robek hati dia. Dan gak diizinkan itu. Jadi yang kali pertama, jangan pasang su'udzon. Ini harus diterangkan betul kepada antum semua. Sebagian pihak, begitu. Ada yang baru nongol di kajian begitu. Datangi. Antum namanya siapa, Aki? Syekhullah. Antum dulu ngaji di mana ya? Saya dulu ngaji di tempat ini. Loh, itu kan dulu tempatnya Sururi. Itu kan dulu tempatnya Hizbi. Berarti antum dulu Hizbi ya? Wah, repot ini. Hah? Atau ngomong sama teman-temannya? Itu harus di anu dulu itu. Jangan-jangan gitu. Nah, jangan apa, jangan asem, jangan apa. Ini su'udzon ya. Enggak boleh ya, enggak boleh. Jangan su'udzon sama dia. Biarkan dia datang. Ngaji ke tempatnya para salaf, para du'at salafiyin yang menyampaikan dakwah salaf kepada mereka. Biarkan. Kalau orang itu memang niatnya baik, akan dapat hidayah insyaallah. Kalau niatnya jelek akan ketahuan belengnya walaupun di kemudian hari. Dan tidak akan membahayakan kamu, tidak akan membahayakan dakwah yang mulia ini. Jangan khawatir, tenang aja. Jangan khawatir, tenang aja. Tapi kamu tetap harus waspada. Waspada terkait dengan masalah tersebarnya fikrah, pemikiran yang menyimpang, atau adanya tokoh-tokoh yang menyimpang, atau misalnya. Antum tetap waspada, harus membentengi dirinya antum masing-masing begitu. Tapi jangan su'udzon pada orang lain. Justru sikap yang tepat, khonatina azakumullah ialah mendekati dia, muamalah yang bagus sama dia, berbuat baik sama dia, tamam? Terus mengambil simpatinya dia. Gitu. Disikapi sebagaimana yang lainnya. Tunjukkan akhlak yang mulia, muamalah yang baik dengan kaum muslimin pada umumnya. Barakallahu. Nanti kalau diketahuan ternyata petinggi-petinggi hizbi itu memang cari celah-celah kelengahan dakwah salafiyah. Kalau ada. Itu justru ya turun nafsa. Akan membahayakan dirinya sendiri. Ketahuan begitu. Oh, si fula. Kita bicara. Nanti akan lari sendiri. Sudah. Minggir. Dakwah salafiyah itu ikhwan secara manhaj, secara metode itu maksum. Tidak mungkin salah. Karena datangnya dari Allah juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang salah itu ialah orang-orang yang di dalamnya yang berusaha mengamalkan, yang berusaha untuk memahaminya. Ini yang salah. Kalau metodenya, prinsipnya itu wahyu, Quran sunnah itu wahyu ya, akhi. Enggak mungkin salah apa dan. Barakallahu. gitu ya. Terus jangan sampai ada pasang seutan dulu kepada banyak orang. Seberapa seringkah seorang muslim harus menghadiri ta'lim sehingga dia bisa dikatakan telah memenuhi kewajiban dalam menuntut ilmu? Waduh. Kalau seberapa seringkah ini? Ini sejumlah nafasnya antum ya. Nah iya. Dikatakan oleh sebagian ulama, kalau engkau memberikan sepenuhnya segala yang kamu miliki untuk ilmu, ilmu itu hanya ngasih kamu sebagiannya. Jadi paham ya? Jadi kamu ini kalau memberikan dan mengerahkan segala kemampuan yang kamu miliki untuk ilmu ini, ilmu itu hanya memberikan untuk kamu sebagian saja. Tidak penuh. Gimana kiranya kalau ternyata kamu itu hanya memberikan sebagiannya saja. Dikasih berapa sama ilmu tadi? Sepotong sama dia. Nah kalau kamu kasih dia sepotong, dikasih berapa? Cuil sama dia. Kamu kasih cuil, yuk gak dikasih apa-apa ilmu tadi. Allah Musta. Sehingga sesering mungkin, semampu kalian, dengan tanpa melupakan tadi, melupakan kewajiban mengurusi anak, mengurusi istri, nafkah dan segala macamnya. Niatkan itu semua untuk beribadah, untuk beramal, dan mengamalkan ilmu yang telah kamu pelajari. Sehingga semua gerakan kamu sehari-harinya seputar ilmu, amal. Ilmu, amal. Ilmu, amal. Ada paham ya? Barakallah. Sepekan sekali cukup Ustaz? Ya enggak cukup. Tadi saya katakan, sebanyak bilangan nafasnya kamu. Itu ilmu. Apakah air mazi dan mani itu najis? Kok jazakillah. Iya, betul lagi. Ini bukan saya ini. Jazakillah itu untuk perempuan. Lagi jazakallah. Kalau air mazi najis. Dasarnya hadisnya Ali bin Abi Thalib yang bertanya, yang menyuruh Al-Miqrat bin Aswad untuk kepada Rasulullah masalah mazi. Jawabnya Rasul diminta untuk membersihkan kemaluan dan berwudu. Najis dan membatalkan wudu. Kalau mani, pendapat yang sahih, pendapat jumhur ulama mengatakan suci dan wajib mandi. Kalau keluar, wajib mandi dan dia suci. Dasarnya Rasul SAW pernah salat menggunakan baju yang ada bekas maninya. Dan juga riwayat yang lainnya, Rasul pernah Aisyah pernah menggaruk-garuk mani di bajunya Rasul dan beliau menggunakannya untuk salat dan padahal masih ada bekas maninya, enggak dibasahi begitu. Itu menunjukkan sucinya. Barakallahu fiikum. Masalah ruqyah sudah dibahas di majalah syariah. Majalah syariah ada pembahasan masalah rukyah, untuk terus langsung ke sana insyaallah. Ada yang mengatakan tiada yang perlu difanatiki kecuali takwa kita kepada Allah. Apakah pernyataan tersebut benar apa adanya? Apa yang seharusnya kita fanatiki dan apa yang enggak seharusnya kita fanatiki? Bagaimana kasih kepada sunnah dalam menyikapi kefanatismian? Masyaallah. Nah, kalaupun kita boleh fanatik, karena kata-kata asofiyah itu mengandung konotasi yang jelek. Kalau kita dikatakan bolehnya fanatik, maka kalau ditanya masalah orang, maka fanatiknya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang tepat bukan fanatik, tapi ittiba, mengikuti Rasul. Kalau golongan, kalau kita boleh fanatik pada sebuah golongan, maka fanatiknya pada sahabatnya Rasul sallallahu radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Arabun selebihnya tidak boleh. Tidak boleh fanatik walaupun dengan kata-kata salaf. Tidak boleh. Tapi kepada isi kandungan kalimat tersebut, yaitu Islam secara utuh ini. Saya paham ya? Kalau ada orang misalkan fanatik kepada salaf, sehingga muncul yang namanya jamaah salafiyah begitu. Wal barok di atas jamaah tadi, cinta benci di atas sama tadi, tamam, ada apa namanya pusat, wilayah, daerah dan segala macamnya itu jamaah hizbiyah. Walaupun dikasih nama salafiyah. Sehingga al-wala' wal-faraknya kalau dikatakan fanatiknya itu kepada kandungan kata-kata salafnya yaitu Islam itu sendiri. Tamam? Barakallahu fiik. Salah satu parameter yang digunakan oleh para sahabat ketika akan menaklukkan suatu negeri adalah terdengar atau tidaknya adzan di negeri tersebut. Dari sini, apakah negara mereka disebut sebagai negara muslim mengingat di sana juga terdengar adzan, mohon penjelasannya. Itu salah satu. Dan di antara ukuran yang lainnya, kalau mayoritas negeri tersebut dihuni oleh orang kufar, apalagi penguasanya kafir. Itu juga termasuk parameter yang berikutnya. Sehingga negara Amerika itu negara kufar, dikarenakan mayoritas penghuninya adalah kufar, dan juga sistemnya kufar, penguasanya juga kufar, dan di sana, walaupun di sana ada beberapa orang, beberapa persen kaum muslim yang tinggal di sana. Sehingga ukurannya, yang disebutkan sama Ibn Taymiyah, satu terkait dengan mayoritas penghuninya. Yang kedua terkait dengan masalah penguasanya. Baru kemudian yang lain-lainnya terkait dengan syiar-syiar yang sangat zahir dari Islam. Seorang wanita akan dinikahi oleh seorang lelaki. Sebelum terjadinya akad nikah, wanita tersebut mengajukan syarat. Misal, selama dinikahinya atau selama menjadi istrinya, tidak boleh dimadu atau dipoligami. Apakah syarat tersebut diperbolehkan? Bagaimana jika suami tersebut melanggar syarat? Apakah suami tersebut wajib dikenai kafarat? Masya Allah. Syarat yang seperti ini diikhtilafkan oleh para ulama apakah syarat yang dipenuhi atau tidak. Dari pihak istri memang diperbolehkan untuk mengajukan sekian banyak persyaratan. Yang penting itu persyaratan yang mubah atau yang syar'i. Untuk yang tadi itu ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Fatwa dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ghafarallah. Beliau memberikan fatwa dan punya pendapat. Ini persyaratan termasuk persyaratan yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan. Artinya apa? Kalau sang calon istri mengajukan persyaratan, saya tidak mau dimadu selama aku jadi istrimu nanti, dan kamu iyakan, maka tidak boleh bagi Anda untuk memadu dia. Sambil nunggu dia mati. Baru kamu madu dia. Sekarang bagaimana kalau dipenuhi persyaratan dia? Dan ternyata laki-lakinya memadu istrinya. Paham ya? Apakah dikenai kafarat? Jawab pembahasannya bukan dikenai kafarat ya. Tetapi sang istri punya hak. Punya hak dan punya wewenang untuk khulu. Untuk khulu. Saya paham ya? Syarat saya enggak dipenuhi. Maka saya lepas dari Anda. Boleh. Tapi rata-rata ya seringkalinya ya jarang ada yang minta holo ini ya. Terus kadung dadi anak ini lumayan agak cinta pertama katanya jalan holo sopo sih ngarep sama dewa rondo ini Allah Ustaz biasanya kalau sudah terjadi mau tidak mau ya mau tapi mana kono mana kan terkadang berani untuk khulu ya, itu hak bagi dia. Dan suami gak bisa macam-macam. Karena persyaratannya dilanggar. Sebagian lagi mengatakan, syarat yang seperti itu gak dipenuhi. Bagaimana kalau anak dan istri itu boros, membeli sesuatu yang gak penting, sedangkan ada yang lebih penting, yang harus dibeli. Jadi nasihati ya. Antum sebagai kepala keluarga yang harus bisa memegang kendali keuangan. Kasih tahu, cuci boros-boros sih. Ah, masuk beli jajan, anak ciki satu bal. Siapa ini? Buah anakmu jero satu bal. Tahu-tahu kemudian tahu di rumah dimakan satu yang lainnya dikasihkan ke teman-temannya. Bagi. Habis. Besok lagi, rame lagi, minta lagi. Bi belikan cita tu bi. Ya, cita tu mau dibelikan satu tok gitu. Bukan satu bi, siro, sak bal bi, sak bal mana? Dimakan cuma satu yang lainnya, biarkan, ada yang dibuang sampah, ada yang kasih-kasihkan. Ya, kamu nasihati. harus dinasihati ya. Namun tabdzir termasuk amalannya syaitan. Hadza kafi insyaallah ya. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.